Kita masuki kitab yang ke-15 dari Sahih Bukhari. Pada kitab ke-15, setelah beliau menyebutkan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, beliau memberikan terjemah kitabnya dengan Kitabul Istisqa. Kitab tentang Ahkamul Istisqa, hal-hal yang berkaitan dengan istisqa. Dan al-istisqa maknanya talabus suqya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Itu tatkala kaum muslimin ditimpa atau diuji dengan al-qahat, dengan musim kemarau yang berkepanjangan, yang tentunya hal ini sangat memadaratkan manusia. Maka pada saat itu disyariatkan al-istisqa. Al-istisqa yaitu talabus suqya. Dan sebagaimana ketika hujan terus menerus turun, terkadang memadarkan manusia, Nabi pun alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kisah khutbah beliau di materi yang lalu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan dihentikan atau diturunkan di tempat yang lainnya, yang dikenal dengan al-istisqa. Talabus suhu, minta agar tidak turun hujan. Dan pada bab yang pertama dari Kitabul Istisqa, beliau memberikan judul bab dengan bab al-istisqa, wa khurujin Nabi SAW fil istisqa. Bab tentang al-istisqa, itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hujan. Dan disebutkan oleh Al-Imam Munawwir rahimahullah di kitab Al-Majmu' bahwasanya al-istisqa itu ada beberapa jenis. Yang pertama ad-du'a mujarrad, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tanpa disertai dengan salat ataupun yang lainnya. Yang termasuk istisqa. Dari kata beliau adnaha. Kemudian juga ada istisqa yang lainnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disertai dengan salat. Itu yang beliau lakukan ketika khutbah Jumat di kisah yang tadi kita isyaratkan. Tatkala beliau sedang berkhutbah, kemudian ada salah seorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hartanya sudah rusak dan juga ia sangat termadharati oleh keadaan musim kemarau yang berkepanjangan, dan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Maka Nabi langsung mengangkat tangannya dan Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, istisqanya bisa sendirian dan bisa juga disertai yang lainnya. Dan di sini istisqanya tatkala khutbah. Dan yang ketiga dan materi di bab yang pertama, yaitu kaum muslimin keluar dan berkumpul di musola, di lapangan, kemudian melakukan sholat. Dan juga kalau Nabi disertai dengan khutbah. Dan setelah itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Saya kata beliau, wakhuruj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa. Dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau menuju musalla pada saat istisqa. Itu para sahabatnya berkumpul dan makan salat. Salat dua rakaat. Seperti salat Id. Salat dua rakaat, kemudian khutbah dan berdoa. Dan boleh juga didahulukan khutbah. Kemudian salat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Kata beliau, qala haddathana Abu Nu'aym. Al-Fadl ibn Dukain, qala haddathana Sufyan. Nu'ayna an Abdillah ibn Abi Bakr. An Abbad ibn Tamim. An Ammi. Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Radiyallahu ta'ala an. Qala kharaja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Wahawala rida'ah. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau maju musalla, yastasqi, dalam langkah istisqa. Nabi keluar juga pada sahabatnya, kemudian salat dua rakaat, kemudian berkhutbah menghadap kepada para sahabatnya, dan ketika hendak berdoa beliau berbalik menghadap ke arah kiblat seraya hawala ridah, merubah posisi selendang yang beliau pakai, merubahnya ima dari tadi sebelah kanan menjadi sebelah kiri, atau yang tadinya di bagian bawah menjadi bagian atas. Dan kata ulama, hikmahnya mimba bitafa'ul. Mimba bitafa'ul itu berharap dengan istisqa tersebut berubah keadaan. Yang tadinya kaum muslimin ditimpa dengan musim kemarau paceklik, berubah keadaannya. Berharap dengan merubah posisi selendang yang dipakai, dengannya berubah keadaan. Keadaan yang tadinya musim paceklik atau kemarau menjadi musim khasab, musim hujan, dan membawa kebaikan untuk kaum muslimin. Dan ini mungkin sunnah yang belum pernah kita lakukan di kita. Dan ini tentunya karena dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita kebaikan yang berkaitan dengan kebutuhan air. Sekalipun terkadang musim kemarau, tapi kita masih bisa. Dan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecukupan air. Kecukupan air. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kenikmatan tersebut. Dan seandainya kaum muslim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan qahat, musim kemarau yang berkepanjangan dan memadaratkan, maka pada saat itu disyariatkan al-istisqa. Di bab yang kedua, bab du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bab doa Nabi sallam terhadap orang-orang Quraisy yang telah berbuat aniaya dan zalim terhadap kaum muslimin, terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi pernah berdoa dan dia akan disebutkan oleh beliau hadisnya, Allahumma ij'al alaihim sinin kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada mereka tahun-tahun seperti yang telah menimpa Yusuf. Itu sana. Itu tahun-tahun paceklik. Musim kemarau yang berkepanjangan. Dan Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mudhar ditimpa dengan hal tersebut. Sampai Abu Sufyan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Qala hadatsana Qutaibah. Qala hadatsana Mughirah ibn Abdurrahman an Abi Zinad an al-A'raj. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a rasahu min rak'atil akhirah yaqul: Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salam ibn Hisham. Allahumma anjil Walid min al-Walid. Allahumma anjil mustad'afin min al-mu'minin. Allahumma shdid wata'ataka al-mudhar. Allahumma ij'alha sinin kasini Yusuf. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Ghifar ghafarallahu laha. Wa aslam salamahullah. Qala ibn Abi Zinad an Nabi hada kulluhu fi subah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika bangkit dari rakaat terakhir dari rukuknya beliau berdoa yang dikenal dengan doa qunut. Dan sekali lagi qunutnya qunut nazilah. Karena kejadiannya pada saat itu orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya mereka sedang berusaha untuk keluar dari negeri Mekah dan menyelamatkan agama mereka. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka dikejar, kejar oleh orang-orang musyrik Quraisy. Karena mereka termasuk dari kalangan tokoh mereka. Al-Walid ibn Walid, saudaranya Khalid ibn Walid, dan juga Salam ibn Hisham, saudaranya Amr ibn Hisham, itu Abu Jahal. Nabi SAW ketika bangkit dari rukunya, dua kata terakhir, beliau berdoa: Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salam ibn Hisham. Ya Allah selamatkanlah Salamah ibn Hisham. Allahumma anji Al-Walid ibn Al-Walid. Ya Allah selamatkanlah Al-Walid ibn Al-Walid. Allahumma anji mustadhafina al-mu'minin. Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum mu'minin. Allahumma shdud wata'ataka ala mudhar. Ya Allah timpakanlah adabmu kepada orang-orang mudhar. Dan orang Quraisy termasuk dari kalangan mereka. Dan ini maksud orang-orang musyrik dari kalangan mereka. Allahumma ij'al hasinin kasini Yusuf. Ya Allah timpakan kepada mereka tahun paceklik seperti yang ditimpakan kepada orang-orang pada zaman Nabi Yusuf. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk kebaikan untuk kaum mukminin. Allah berdoa, Nabi berdoa untuk orang ghifar, ghifar, ghafarallahu laha. Qabila ghifar, semoga Allah mengampuninya. Wa aslam, salam Allah. Qabila aslam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Dhuha an Mansur qala kunna inda Abdullah. Fa qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a minan nasi idbara qala Allahumma sab'un kasab Yusuf. Fa akhadathum sana حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجياف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaumnya itu manusia edbaran, berpaling dari dakwah yang beliau serukan, berpaling dari Islam, tidak menerima dakwah Nabi Sallam, bahkan menentangnya dan memeranginya, maka Nabi berdoa, Allahumma sab'un kasab Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada mereka sab'un kasabi Yusuf, musim paceklik seperti yang ditimpakan kepada orang-orang pada zaman Nabi Yusuf. Dan Allah kabulkan doanya. Mereka ditimpa dengan sanah, dengan musik paceklik, hasad kula syai, sampai tumbuh-tumbuhan semuanya kering. Hatta kalul julud wal maitah wal jiyab, sampai mereka orang Quraisy itu memakan kulit dan bangkai dikarenakan tidak adanya makanan. Dan sampai yang turahadum ila sama fayrul duhan malju, sampai dikarenakan laparnya, kalau seseorang di antara mereka mengangkat pandangannya ke atas, melihat ke langit seperti melihat duhan, seperti melihat awan, dikarenakan laparnya, padahal tidak ada awan. Karena dikarenakan lapar, pandangannya sampai kabur, melihat seperti ada awan. Sampai akhirnya Abu Sufyan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya engkau merintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga merintahkan manusia untuk menyambung tali silaturahim. Wa inna qaumaka qad halaku, dan sekarang kaummu telah binasa. Dan itulah kaummu, kamu memiliki rahim dengan mereka. Fad'ullaha lahum, maka dengan hak rahim berdoalah kepada Allah untuk mereka. Berdoa agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Qala Allah Ta'ala, maka turunkan, fartaqib yawma ta'ati sama'u bidukhanin mubin. Dan nantilah hari yang mana pada disebut langit datang dengan bau dukhan mubin. Dukhan itu kabut yang nyata. Dan dipersisikan oleh para ulama tafsiran kalimat atau ayat ini. Apa ini terjadi pada hari kiamat? Ataukah seperti yang tafsir oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis ini? Itu sudah terjadi terhadap orang-orang Quraisy. Adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Quraisy dengan ditimpakan sinin, musim paceklik yang luar biasa, sampai mereka tertimpa kelaparan. Sampai ketika melihat, ketika mereka mengarahkan penglihatannya ke langit seperti melihat duhon, melihat kabut, padahal tidak ada kabut, dikarenakan laparnya. Allah turunkan sampai ayat yauma nabtishul batshatal kubara, fabatshah yauma badar. Kama kata Ibn Mas'ud, hari kami timpakan kepada mereka adab yang besar, itu Batsyah Kubra, yang dimaksud adalah Yaumul Badr. Itu ketika tokoh-tokoh mereka seperti Abu Jahal mati di perangan tersebut. Kemudian kata Ibn Mas'ud, waqad madatid dukhan, maka katanya apa yang Allah janjikan dalam surat Ad-Dukhan telah berlalu. Fartaqib yawma ta'ati sama bidukhani mubin, telah terjadi. Wal Batsyah, juga Al Batsyah Kubra telah terjadi. Dan mereka diadab pada saat perang Badr. Wal-lizam, juga katanya al-lizam telah terjadi. Itu apa yang Allah ancamkan, yang disebutkan di akhir surah Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizaman. Adab yang Allah ancamkan terhadap orang-orang kafir di dunia dan di akhirat akan tetap menimpa mereka. Wa ayatulum, dan juga ayatulum, khabar Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Romawi akan dikalahkan, dan setelah itu mereka akan mendapat kemenangan terhadap orang-orang Persia. Dua negara adidaya atau negara besar pada saat itu. Orang Romawi, orang-orang Nasara, dan orang-orang Faris itu Persia adalah orang-orang Majus, dan terjadi perangan di antara mereka. Dan itu semua sudah terjadi. Dan termasuk dari alam min alamin nubuwah. Alam min alamin nubuwah. Dan dari bab yang kedua ini kita bisa mengambil faedah dari hadis yang disebutkan bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan silahul mukmin, senjata kita sebagai seorang mukmin. Sekalipun hadis doa silahul mukmin itu dhaif, tapi maknanya doa itu merupakan senjata bagi kita, senjata yang tidak mungkin bisa ada yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan dalam hidup ini dan Allah menjauhkan dari kita semua keburukan, termasuk ketika kita ditimpa asana, ditimpa kemarau yang berkepanjangan atau ditimpa paceklik. Maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dalam keadaan nazilah terjadi musibah terhadap kaum muslimin, seperti kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir atau didzalimi oleh mereka, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan orang yang tertindas dan menyelamatkan orang-orang yang ingin berhijrah dan menyelamatkan diri mereka dari kedzaliman orang-orang kafir. Nabi pernah berdoa qunut khusus untuk orang yang tadi sebutkan. Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid, Allahumma anji as-Salamah, anji Salamah ibn Hisham. Tiga orang yang dikejar oleh orang-orang musyrik. Dan Nabi kunut dan terus berdoa. Kemudian tiba-tiba berhenti. Dan ternyata kita lihat ketiga orang tadi sudah tiba di Madinah. Allah selamatkan dari kejahatan orang-orang musyrik Quraisy. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik.